Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibni Malik masih tentang al-fa'il. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Yuhdhafu al-fa'ilu fil mawadhi' al-atiyah. Yuhdhafu al-fa'ilu fil mawadhi' al-atiyah. Fa'il dibuang di tempat-tempat sebagai berikut. Hukum asalnya kan fa'il harus ada dalam sebuah kalam. Nah ini ternyata fa'il itu dibuang di beberapa tempat sebagai berikut. Al-awwal fil fi'li al-mabni lil majhul. Fil fi'li al-mabni lil majhul. Nahu du'riba al-kalbu wal-aslu da'ba zaidun al-kalba. Yang pertama pada fi'il mabni majhul. Ini fa'ilnya dibuang ya. Kemudian naibul kemudian maf'ul bi menempati tempat fa'il dan menjabat sebagai naibul fa'il. Duriba al-kalbu. Asalnya daraba zaidun al-kalba. Zaidun fa'il dibuang. Asani fil istisna'i al-mufarraghi. Fil istisna'i al-mufarraghi. Nahu ma hadhara illa hindun. Ma hadhara illa hindun. Yang pertama pada fi'il mabni majhul. Yang kedua dalam bab istisna mufarrad. Istisna mufarrad itu istisna yang tidak menyebutkan apa? Mustasna minhu. Sebagian ulama berpendapat bahwa fa'ilnya dibuang dan isim yang rafa' setelah illah itu jadi badal. Contoh ma hadhara illa hindun. Nah, hadhara fi'il fa'ilnya mana? Dibuang. Wal aslu ma hadhara ahadun illa hindun. Atsalits fit ta'ajjub ala sirah af'il bih. Idza kana ma'tufan ala mithli fit ta'ajjubi ala sighati af'il bihi idza kana ma'tufan ala mithlihi. Nahwu qawlihi ta'ala asmi' bihim wa absir wal aslu wa absir bihim. Pada fi'il ta'ajub yang berwazan apa ini? Af'il bih. Nah, af'il bih itu kan bihinya jadi apa? Fa'il ya. Jika ataf pada fi'il ta'ajub yang sama. Nah, atafnya itulah yang dibuang fa'ilnya. Seperti dalam contoh firman Allah Ta'ala, asmi' bihim, alangkah mendengarnya mereka. Wa absir, dan alangkah melihatnya mereka. Tidak menyebut apa ini? Bihim, ya kan? Dalam ayat itu. Karena dibuang. Asalnya ialah wa absir bihim. Bihim sebagai fa'ilnya. Arabi fa'ilul masdar. Fa'ilul masdar. Nahwu qawli ta'ala aw it'amun fi yawmin dhi masghabatin yatima. Aw it'amun fi yawmin dhi masghabatin yatiman. Wal aslu aw it'amuka. Yang keempat, fa'il dari masdar. Tidak, masdar itu punya fa'il, punya maf'ul bih. Maf'ul bihnya disebut tapi fa'ilnya dibuang. Ya. Seperti dalam contoh firman Allah Ta'ala, au it'amun, atau kamu memberi makan fi yaumin di masghabah, pada hari yang sangat membutuhkan makanan. Paceklik ya. Yatiman, kepada anak yatim. Yatiman maful bih dari it'am. Mana fa'ilnya? Dibuang. Asalnya ialah au it'amuka. Kafnya itu fa'il. Fa'il dari masdar. Al-Khamis fa'ilu al-af'ali al-makfufati bima. Fa'ilu al-af'ali al-makfufati bima. Wahia salah satu af'alin. Wahia salah satu af'ali. Wahia qalla wa kathura wa tala. Fa'ilul af'ali al-makfufati bima. Wahia salah satu af'alin. Wahia qalla wa kathura wa tala. nahwu. Qallama mimiat sambung panjang ya. Qallama yuhdi bil khairi kasulun. Qallama yuhdi bil khairi kasulun. Kathu ama nahaituka anittawani. Kathu ama nahaituka anittawani. Tolama, tolama maknanya sambung panjang. Sa'aitu fil khair. Wa takdir qalla hadwatu. Qalla hadwatu, pakai dha. Qalla hadwatu kasulin bil khair. Qalla hadwatu kasulin bil khairi. Kasura nahyi, kasura nahyun iyyaka. Kasura nahyi iyaka. Tala sa'i fil khair. Tala sa'i fil khair. Yang kelima, fa'il dari fi'il-fi'il yang dibatasi pengertiannya oleh ma, yakni ada tiga fi'il, yaitu qalla, kathura, dan tola. Nah, tiga fi'il ini kalau bersambung dengan ma yang membatasi geraknya, maka fa'ilnya dibuang. Contoh, qallama yuhdi bil khairi kasulun. Jarang orang malas yang berbuat baik. Kathu'a ma nahaitu ka'anit tawani. Sering kali aku melarangmu melakukan at-tawani, berlambat-lambat dalam beramal kebaikan. Kasura talama sa'aitu fil khair. Sudah cukup lama aku berusaha berbuat baik. Nah, itu semuanya fa'ilnya dibuang. Takdirnya ialah qalla hadwatu kasulin fil khair. Sedikit sekali, jarang sekali usaha orang yang malas dalam kebaikan. Kasura nahyi iyaka. Seringkali aku melarangmu Tala sa'yi fil khair. Sudah lama usahaku dalam kebaikan. Fa'il-fa'ilnya tadi dibuang, ya. Asadis. Ayakun al-fa'ilu. Ayakun al-fa'ilu. Qad uridat. Pakai ayin. Qad uridat lahu. Illatun tasrifiyatun. Iktadat hadfuhu. Iktadat hadfahu. Qad uridat lahu illatun tasrifiyatun iktabat hadfahu. Wadhalika. Wadhalika. Mithlu. Iltiqa isaqinain. Mithlu iltiqa isaqinain. Alladhi iqtaba hadfu wawil jama'ah. Alladhi iqtaba hadfu wawil jama'ati. Fi nahwi qawlika. Ya qawmu. Ib'ribun. Ya qawmu ib'ribun. Ayakun al-fa'ilu qad uridat lahu illatun tasrifiyatun iktabat hadfahu. Wadhalika mithlu iltiqa isaqinaini alladhi iqtaba hadfa wawil jama'ah. Alladhi iqtada hadfu wawil jama'ah. Fi nahwi qawlika ya qawm ibribun. Wa hadfi ya ilmu annasati al-mukhatabah. Wa hadfi ya ilmu annasati al-mukhatabati fi nahwi qawlika ya hindu ibribun. Ya hindu ibribin. Ya hindu ibribin. Yang keenam, fa'ilnya terkena dampak proses tasrif yang menyebabkan dia harus dibuat. Seperti perjumpaan dua sukun yang menyebabkan pembuangan wawul jama'ah. Wawul jama'ah kan harusnya jadi apa ini? Fa'il. Karena berjumpa dua sukun, wawul jama'ah harus dibuang. Sehingga secara otomatis fa'ilnya terbuang juga. Karena yang jadi fa'il itu wawul jama'ahnya tadi, ya. Ini karena dampak dari proses tasrif. Seperti contoh, ya kaum ibribun, wahai kaum, pukullah. Nah, ini enggak ada wawul jama'ahnya. Karena ada dua sukunnya berjumpa, maka wawu jamaknya dibuang yang merupakan fa'il, sehingga secara otomatis fa'ilnya ikut terbuang. Atau pembuangan pada ya mu'anas mukhatabah. Dalam contoh ya hindu ibribin. Nah, ya mu'anas mukhatabah sebagai fa'ilnya. Karena dibuang, maka fa'ilnya ikut apa ini? Terbuang. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Ini tempat-tempat fa'il wajib dibuang. Al-mas'alatu al-khamisah. Ini masalah yang kelima. Wujub taknisul amil fi arba'ati mawadi. Fi arba'ati mawadi'ah. Al-awwal. Ini amilnya wajib dimu'anaskan. Itu amilnya fa'il ya. Di empat tempat. Al-awwal. Idza kana al-fa'ilu dhamiran mustatiran jawazan ya'udu ala mu'annatsin haqiqiyyit ta'nits haqiqiyyit ta'nits au majazihi idza kana al-fa'ilu dhamiran mustatiran jawazan ya'udu pakai ain ya'udu ala muannatsi haqiqiyyi ta'nitsi au majazihi au majazihi. Nahu Fatimatu hadarat Fatimatu hadarat An-naru ista'alat bagi ain ista'alat perhatikan baik-baik. Ini amilnya wajib ditaknis. Jika fa'ilnya berupa dhamir mustatir jawazan yang kembali kepada mu'anas hakiki atau mu'anas majazi. Jadi fa'ilnya berupa apa ini? Dhamir mustatir jawazan yang kembali kepada mu'anas hakiki atau mu'anas majaz. Nah, fi'ilnya wajib ditaklis. Contohnya Fatimatu hadarat. Hadarat. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir jawazan. Takdirnya iya. Kembali ke mana? Fatimah, mu'anas hakiki. Mu'anas hakiki itu berarti perempuan yang bisa beranak. Hakiki Pak. Atau kembali kepada mu'anas majazi, itu dianggap mu'anas oleh orang Arab. Contoh an-naru ista'alat, api itu menyala. Ista'alat, mana fa'ilnya? Dhamir mustatir jawazan. Takdirnya apa? Iya. Kembali ke mana? An-nar, mu'anas majazi. Jadi tidak boleh Fatimah hadara Anda harus ista'alah, enggak boleh. Harus ditaknis. Atsani yang kedua. Idza kana al-fa'ilu isman zahiran muannasan hakikiyan muttasilan bifi'lihi al-mutasarrifi idza kana al-fa'ilu isman zahiran muannasan hakikiyan muttasilan bifi'lihi al-mutasarrif nahu dhahabat Fatimatu tusafir Khadijatu ini amilnya wajib ditaknis jika fa'ilnya perhatikan isim dohir mu'annas hakiki tersambung dengan fi'il mutasarrif bukan fi'il jamid ya fi'il apa? Mutasarrif sambung dengan fi'il mutasarrif contohnya apa ini? Zahabat Fatimatu zahabat fi'il mutasarrif ya langsung tersambung dengan Fatimah mu'annas hakiki isim dhohir maka wajib ditaknis amilnya zahabat enggak boleh zahaba Fatimah tusafir Khadijah enggak boleh yusafir Khadijah baik at-talif idza kana al-fa'ilu dhamiran mustatiran ya'udu ila jam'i taksirin limu'annathin au ila jam'il mu'annathi as-salim idza kana al-fa'ilu dhamiran mustatiran ya'udu ila jam'i taksirin limu'annathin au ila jam'il mu'annathi as-salim au ila jam'il mu'annathi as-salim nahu al-khawatim dhahabat Al-Fatimatu dhahabat Perhatikan yang ketiga ambil wajib ditaknis jika fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang kembali kepada jamak taksir mu'annas. Awas. jamak taksir itu ada yang mudzakkar, ya. Ini kembalinya kepada jamak taksir muannas atau kembali kepada jamak muannas salim. Maka fi'ilnya harus ditaknis. Contoh al-fawatimu itu jamak taksir muannas. Fatimah, fawatim itu jamak taksir muannas. Al-fawatim dhahabat, enggak boleh dhahabat. Al-fatimatu jamak muannas salim, dhahabat, enggak boleh dhahabat. Arabi idza kana al-fa'ilu dhamiran aidan, yang pertama pakai ain, yang kedua hamzah. Aidan ila jam'i taksirin limudzakkarin ghairi aqilin idza kanal fa'ilu dhamiran aidan ila jam'i taksirin limudzakkarin ghairi aqilin nahwu al ayyamu madat al ayyamu madat yang keempat jika fa'ilnya berupa dhamir yang kembali kepada jamak taksir mudzakkar ghairu aqil. Ah, jamak taksir itu ada yang mudzakkar lil aqil, ada yang ghairu aqil. Jamak taksir mudzakkar ghairu aqil. Maka dhamir mustatir yang kembali kepadanya wajib taknis. Contoh al-ayyam bentuk jamak taksir dari yaum, ya. Ighalil akhir. Madat hari-hari telah berlalu. Al-ayyam madat. Enggak boleh madat. Harus ada taknisnya. Nah, al-mas'alah itu as-sadisah. Ini kan nanti libur ya kan. Al-arbiyah. Nah, fitnah lain. Jawazu taknitsil amil fi khamsati mawadi. Jawazu taknitsi al amili fi khamsati mawadi. Amilnya ditaknis di lima tempat. Ingat, kata-kata boleh. Seandainya tidak ditaknis juga enggak masalah, ya. Naam. Al-awwal. Idza fusila. Al-fa'ilu al-dhahir Al-haqiqiyu At-ta'nisi An'amirihi bi ghairi illa wa ghairin waswad bi ghairi illa wa ghairin waswad idza fusila al fa'ilu ad dhahiru al haqiqiyyu At-ta'nisi An'amirihi Bi-ghoiri Illa Wa-ghoirin wasiwan Nahu Zahaba Au zahabat Al-yaw Fatimatu Dahaba au dahabat al yauma Fatimatu. Jika dipisah antara fa'il mu'anas hakiki dohir dengan amilnya, jadi amilnya sama mu'anas hakiki yang dohir dipisah, tapi pemisahnya bukan illah, bukan woyru, bukan siwa. Ini pemisahnya bukan ini, maka jawazu ta'nis. Fi'ilnya atau amilnya boleh ditaknis, boleh tidak. Contohnya zahaba boleh, atau zahabat al yauma Fatimatu. Nah, Fatimah itu fa'il, isim dohir, mu'anas hakiki, ya kan? Dipisah dengan al-yaum dari amilnya, maka boleh zahaba atau zahabat al-yauma Fatimah itu. Asani idza kana al fa'ilu dhahiran majaziyat ta'nithi majaziyat at-ta'nithi idza kana al fa'ilu dhahiran majaziya at ta'nithi nahwu tala'a au tala'at asy-syamsu jika fa'ilnya mu'anas majazi yang dohir, arti mu'anas majazi itu yang dianggap mu'anas oleh bangsa Arab yang berupa isim dohir bukan domir, ya, maka boleh fi'ilnya atau amilnya tidak nis boleh tidak. Tola'a boleh, tola'at boleh, asyamsu asyamsu matahari tidak ada apa-apa ini mu'anas, namanya mu'anas majazi. Asal idza kana al fa'ilu dhamiran mustatiran ya'udu ila jam'i taksirin. Limudakkarin akilin idza kana al-fa'idu dhamiran mustatiran ya'udu ila jam'i taksirin limudakkarin akilin nahu at-talamidu ijtahadat at-talamidu ijtahadat au ijtahadu jika fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang kembali kepada jamak taksir mudzakkar yang berakal. Contoh at-talamidhu, nah itu kan jamak taksir mudzakkar yang berakal. Maka fi'ilnya boleh ijtahadat, pakai ta'nits. Boleh apa? Ijtahadu. Enggak pakai ta'nits. Arabi. Idza kana al-fa'ilu sabar ya supaya cepat selesai kuat tangannya ya. Nah, saya juga saya kuat-kuatkan kerongkongan sama perut saya ini. Nah, sebetulnya enggak boleh lama-lama ngomong tapi sikit mau. Semangatnya mengalahkan perutnya. Idza kana al-fa'ilu jam'a taksirin li mudzakkarin. Au li mu'annatsin. Au isma jam'in au shibha jam'in ayo idza kana al-fa'il jam'a taksirin li mudzakkarin au li mu'annatsin au isma jam'in au syibha jam'in nahu ja'a au ja'at al-ulama'u qama au qamat al-jawari ada ya hadara au hadarat an-nisa'u awraqa awraqa aw awraqat asyjar nah, Nah, diperhatikan baik-baik istilahnya ini supaya paham ya. Jika fa'ilnya berupa jamak taksir mudzakkar, maka amilnya boleh mu'anas, boleh mudzakkar. Contohnya ja'a boleh, ja'at juga boleh. Al-ulama'u, al-ulama' jamak taksir mudzakkar dari alim ya. Au li mu'annas, atau kalau fa'ilnya itu jamak taksir mu'annas. Contoh qoma boleh, qomat boleh. Al-jawari itu bentuk jamak dari jariyah, jariyatun ya, al-jawari. Naam. Atau fa'ilnya berupa isim jamak. Isim jamak itu isim yang berbentuk jamak tapi beda mufradnya. Seperti an-nisa, mufradnya apa? Imra'ah ya. Nah, lafadznya beda. Namanya isim jamak. Jadi boleh. Boleh hadarat an-nisa'u. Atau fa'ilnya berupa syibhu jam'in. Dianggap mirip jamak. Syibhu jam'in itu lafad-lafad yang kalau dikasih tak marbutoh menunjukkan satu, kalau tak marbutohnya dihilangkan jadi jamak. Namanya apa ini? Syibhu jam'in. Seperti syajaratun, sebatang pohon. Tak marbutohnya dihilangkan syajaran pohonan. Namanya apa ini? Syibhu jam'in. Nah, yang seperti ini kalau jadi fa'il, fi'ilnya boleh taknis, boleh tidak. Awraqa, telah tumbuh daunnya. Boleh awraqat as-syajar. Paham ya? Nah, al-khamis. Ida waqa'a al-fa'ilu al-mu'annasu ba'da fi'lin jamidin. Dalam kurung nikmah, bisa, sa'a. Nahu, contoh nikmah au nikmat al-fatatu Fatimatu. Bisa au bisat al-mar'atu hindun. Sa'a pakai hamzah au sa'at al-mar'atu fulanatu. Nah, fulanatun. Ini yang kelima ya. Kalau ada fa'il mu'annas hakiki, nah, tapi terletak setelah fi'il jamid, bukan mutasorif, fi'ilnya jamid. Fi'il jamid itu nikmah, bisa, sa'a, maka boleh fi'ilnya tadi itu ditaknis, boleh tidak boleh. Boleh nikmah, boleh nikmat al-fatatu Fatimah. Boleh biksa, boleh biksa til mar'atu hindun. Boleh sa'ah, boleh sa'at al mar'atu fulanatun. Naam. Ini kelima. Al mas'alatu as-sadisah. Nah, sorry. Asaksa. Asafiah. Al-mas'alatu asafiah. Imtina'un ta'nithil amil fi thalathati mawadhi'ah. Terakhir hari ini masih ada satu pertemuan lagi untuk fa'il ya, untuk terakhir hari ini. Imtina'u ta'nithil amili fi thalathati mawadhi'ah. Larangan mentaknis amil di tiga tempat. Tidak boleh ditaknis. Awas ya. Amil di tiga tempat. Al-awwal idza kana al-fa'ilu mafsulan bi'illah. Idza kana al-fa'ilu mafsulan bi'illah. Nahu ma hadara illa Fatimatu. Ma hadara illa Fatimatu. Jika fa'il dipisah dengan illa, maka fi'ilnya enggak boleh dikasih tak ta'nis. Dilarang ya. Contoh ma hadara illa Fatimatu. Ini bagi yang berpendapat Fatimah jadi fa'il ya, maka hadara tidak boleh dikasih tak ta'nis karena dipisah dengan apa ini? Illa. Nah, mengapa? Nah, untuk menghormati pendapat yang lain yang mengatakan bahwasannya fa'ilnya itu sebetulnya dibuang, Fatimah itu badal ya. Nah, asan idza kana al-fa'ilu muannatsan lafdhan mudzakkaran makna. Idza kana al-fa'ilu muannatsan lafdhan mudzakkaran makna. Nahu jaa Talhatu kalau fa'ilnya itu mu'annas secara lafad itu ada tanda mu'annas, tapi secara makna mudzakkar seperti Talha, Hamzah ya, dan yang semisalnya, maka amilnya atau fi'ilnya enggak boleh dikasih tak ta'nis. Ja'a Talhatu, enggak boleh ja'at. Ya. Ats-tsalits, tahiyat. Idza kana al-fa'ilu jam'a mudzakkarin saliman. Idza kana al-fa'ilu jam'a mudzakkarin saliman. Nahu ja'a al-muslimuna jika fa'ilnya berbentuk jamak mudzakkar salim, maka fi'ilnya tidak boleh ditaknis. Ja'a al-muslimuna, enggak boleh ja'at al-muslimuna. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Poin yang keenam dalam kitab saya ayyakunal fa'il qad uridat lahu illatun tasrifiyah, ya, al fa'il. Tapi dalam kitab yang lain, cetakan yang lebih baru, ayyakunal fi'lu. Ya. Nah. Yang benar al fi'lu. Nah, fi'ilnya mengalami dampak dari tasrif, ya, kaidah tasrif. Tapi, nah, sorry. Jadi di sini ada dua versi, ada yang fa'il, ada yang fi'il. Nah, ittadat hatfahu, yang menyebabkan fa'ilnya dibuang. Nah, kita ikut yang cetakan terbaru, ya. Nah, jazakumullah khair. Ayyakunal fa'il diganti ayyakunal fi'lu. Nah, ini karena lain cetakan, ya. Saya cetakan lamanya siapa?